Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya ana ingin meralat penyebutan kitab Imam Bukhari yang menunggu dari Al-Albani rahimahullah terkait dengan permasalahan wanita dan pria sama dalam hal kitab sholat yang telah menunggu dibacakan dari Al-Albani rahimahullah, yaitu ana nukil dari Al-Bukhari, dari Al-Bukhari dalam tarikh, ana sebutkan tarikh as-sahih, ya ana salah menyebut tarikh yang benar, tarikh as-saghir, yang benar adalah tarikh as-saghir. Nah, jadi yang mencatat di benarkan bukan tarikh as-sahih, bukan tarikh as-sahih tapi tarikh as-saghir. Nah, baik, pembahasan kita telah masuk pada zikir setelah sholat dan telah kita pelajari bahwa zikir setelah sholat fardu disyariatkan mustahab bagi imam, makmum dan munfarid, salat sendiri, pria, wanita, musafir dan yang lainnya. Nah, bahkan ayat dalam surat An-Nisa yang telah disampaikan, fa idza qadaitum sholata fadhkurullaha, al-ayah, apabila kalian telah menyelesaikan sholat maka berzikirlah kepada Allah. Ayat itu turun tentang sholat khauf pada kondisi perang dalam safar. Nah, telah kita pelajari pula bahwa zikir yang warid dari Nabi alaihi salam usai salat fardu beragam. Ya. Setelah salam. Ya. Zikir yang warid dari Nabi alaihi salam beragam. Kemudian kita telah menegaskan bahwa yang mustahab, yang disunnahkan pertama kali dibaca setelah salam adalah yang diajarkan pada hadis Tsauban dan hadis Aisyah. Ya, yaitu sebagaimana yang disebutkan As-Sa'di. Setelah salam langsung istighfar 3 kali seperti kata Al-Auza'i rawi hadis, yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dan bagi imam salat berjamaah hendaknya tetap menghadap ke kiblat sampai dia menyelesaikan Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Setelah itu barulah dia bergeser menghadap ke makmum atau ke menyamping ke kanan atau ke kiri sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Aisyah. Nah, dan setelah kami nukil siapa di antara imam-imam Islam yang menegaskan ini zikir yang pertama kali mustahab setelah salam, telah dinukil dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, ya, Ibnu Utsaimin dan juga di sini As-Sa'di dalam kitab yang kita pelajari majelis salihin. Dan dari itu dari kalangan Hanabilah dan dari kalangan Ummah Syafi'iyah, menukil dari Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab An-Nawawi, menukil dari Al-Qadhi Abu Thayyib. Baik. Adapun setelah itu, ya, setelah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam, anta salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Zikir berikutnya, zikir apa yang didahulukan, ya, atas yang lainnya? Di sini sudah tidak ada hadis yang menunjukkan salah satu dari zikir itu lebih utama untuk didahulukan daripada yang lain. Ya. Beda dengan hadis Tauban dan Aisyah yang memang perpaduan antara kedua hadis itu sebenarnya telah dijelaskan menunjukkan itu yang pertama kali dibaca. Nah, adapun setelah itu hadis-hadis yang waris dari Nabi SAW tentang zikir surat alam sudah tidak menunjukkan salah satu dari zikir itu lebih utama didahulukan daripada yang lain. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh Al-Mujam, Ibnu Utsaimin dalam kitab Asy-Syarh Al-Mujam mengatakan, saya, kata Ibnu Utsaimin, saya tidak mengetahui dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai urutan zikir setelah itu. Saya tidak mengetahui dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai urutan zikir setelah itu. Setelah itu maksudnya setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata beliau, sehingga tidak mengapa mendahulukan satu zikir atas zikir yang lainnya. Sehingga tidak mengapa mendahulukan satu zikir atas zikir yang lainnya. Jadi setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak wa hadzal jalali wal ikram, apabila seseorang misalkan mendahulukan zikir riwayat hadis riwayat Abdullah bin Zubair, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'mati wa lahul fadl wa lahu tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina huddina wa law karihal kafirun. Setelah itu kemudian baru dia bertasbih, ya, tahmid, takbir 33 kali. Naam, tidak masalah. Atau seandainya dia balik setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak dzal jalali wal ikram, dia langsung tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan seterusnya. Setelah itu baru dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wal fadl wa thana'u wal hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Tidak masalah. Nah, karena memang sudah tidak ada di antara hadis-hadis itu yang menunjukkan ini lebih utama daripada yang lainnya didahulukan setelah Allahumma antas salam. Itu tadi makna ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Begitu pula zikir-zikir yang lain akan kita pelajari nanti selain yang disampaikan oleh Sa'di di matan. Seandainya terkadang mendahulukan yang ini ya atas yang lainnya, kemudian di kesempatan lain mendahulukan yang tadinya ya dibaca belakangan, kemudian itu lagi yang didahulukan, ya, dan seterusnya, tidak ada masalah. Nah, yang penting didahulukan astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma antas salam minkas salam tabarak dzal jalali wal ikram, setelah itu terserah. Nah, adapun yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah pada kitab ini Manhajus Salikin, di sini sebagaimana tertera di matan, beliau mendahulukan setelah Allahumma antas salam minkas salam tabarak dzal jalali wal ikram, mendahulukan zikir yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair, itulah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya. Ini adalah zikir yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhumah. Hadis ini riwayat Muslim. Hadith ini riwayat Muslim bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma dia membaca di belakang setiap salat fardu, ya, membaca di belakang setiap salat fardu setelah salam membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul syukri dan seterusnya yang ada di matan itu sampai walau karyal kafirun. Ya, kata Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Kata Ibnu Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa yuhallilu bihinna, mengeraskan suaranya dalam membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah, dan seterusnya sampai walau tahiyal kafirun. Nabi biasa ya mengeraskan suaranya membaca zikir ini dubura kulli salatin, di belakang ya, dubur di sini maksudnya di belakang setiap salat fardu. Baik, kita akan bahas nanti mengenai masalah zikir setelah salam, apakah dibaca dengan jahar, dengan suara keras, ataukah dengan suara pelan, dengan sir. Akan datang pembahasan khusus tentang itu nanti. Nah, ya, yang akan datang nanti secara lengkap, yang kesimpulannya bahwa Nabi alaihissalam memang pernah melakukan itu, pernah ya menjaharkan, yakni mengeraskan suara dalam rangka untuk mengajari umatnya, sahabatnya. Nah, dan ketika hajat untuk mengajari sudah cukup, maka kembali ke asal, yaitu zikir secara sir dengan suara pelan, dan akan datang pembahasan lengkap nanti barakallahu fikum. Baik, telah datang zikir yang semisal dengan hadis Ibnu Zubair ini. Ada zikir yang mirip ya, semisal dengan ini tetapi lebih pendek, ada sedikit perbedaan lafaz hampir sama, yaitu riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah yang juga disyariatkan untuk dibaca bersama riwayat Abdullah bin Zubair ini, yaitu riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu muttafaq alaih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul biasa membaca, fi duburi kulli salatin maktubah, begitu lafadznya, kana yaqul biasa membaca, fi duburi di belakang, kulli salatin maktubah setiap salat fardu, di belakang setiap salat fardu setelah salam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai di sini sama. Ya, sampai kalimat ini sama dengan riwayat Abdullah bin Zubair, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah yang berbeda, kelanjutannya. Nah, kelanjutannya riwayat Abdullah bin Al-Mughirah bin Syu'bah. Kelanjutannya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'aka wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini sama dengan, jika antum masih ingat, sama dengan zikir ini Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la fauta jadi min kal jadd. Dengan zikir apa? Zikir ini pernah kita pelajari pada zikir? Zikir apa? I'tidal. Pada zikir i'tidal. Nah, jika membaca zikir i'tidal yang paling panjang sampai di ujung, nanti sampai pada ini, kalimat ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la fauta jadi min kal jadd. Artinya ya Allah, wahai Allah, la mani'a lima aqaida, la mani'a tidak ada penghalang, tidak ada yang bisa menghalangi lima aqaida terhadap apa yang engkau berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la mu'tiya dan tidak ada yang bisa memberikan lima mana'ta sesuatu yang engkau halangi. Sesuatu yang engkau halangi untuk tidak sampai kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menyampaikannya, memberikannya kepadanya. Ya, artinya semua kembali kepada kuasa Allah, takdir Allah, kehendaknya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wala yanfa'u tidak akan bermanfaat dzal jaddi sahibal jadd bagi pemilik. Ya, bagi pemilik harta, kekayaan, anak-anak, ya, tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya, minka dari dalam menghadapi murkamu, azabmu, al-jaddu, kekayaan itu, harta itu, kekuasaan yang dimiliki, bagian yang dimiliki oleh seseorang di dunia, al-hab, bagian yang diberikan oleh Allah berupa harta, kekayaan, anak-anak, ya, kekuasaan, itu tidak akan bisa bermanfaat kepada pemiliknya di hadapan Allah di akhirat untuk menolongnya dari murka Allah, dari adab Allah. Nah, karena akan bermanfaat nanti adalah amal soleh. Nah, yang bermanfaat adalah amal soleh. Jika harta itu di nafkahkan di jalan Allah, ditunaikan haknya, zakatnya, ya, sedekahnya, infaknya di jalan Allah, anak-anak itu dididik dengan baik, ya, jadi anak-anak yang saleh. Nah, jika seorang punya kekuasaan maka dimanfaatkan, dia adil dan dia, ya, menjaga diri dari kezaliman. Nah, sehingga itu semua menjadi amal saleh baginya, dia akan bermanfaat. Nah, baik, jadi ini termasuk yang disunnahkan juga dibaca, ya, bersama riwayat Abdullah bin Zubair. Nah, berikutnya menurut As-Sa'di rahimahullah, urutan berikutnya yang dipilih As-Sa'di sesuai di matan, yaitu zikir, membaca zikir yang ada pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari fuqara kaum muhajirin, fuqara kaum muhajirin, zikir yang dibaca usai salat fardu dengan lafaz hadisnya tusabbihuna, ya, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin thalathan wa thalathina marratan. Ya, tusabbihun, kalian bertasbih subhanallah, wa tahmadun dan tahmid walhamdulillah, wa tukabbirun dan bertakbir Allahu wallahu akbar, dubura kulli salatin, di belakang setiap salat fardu sejumlah 33 marratan, 33 kali. Hadis ini muttafaq alaih. Nanti, perhatikan sebelum lanjut. Nanti, pada pembahasan memahami hadis Ibn Abbas yang menandai berakhirnya sholat fardu Nabi SAW bersama sahabat dengan mendengar takbir, zikir, nanti akan datang nukilan keterangan dari Ibn Hajar dalam Fathul Bari bahwa hadis Abu Hurairah ini datang dengan beberapa riwayat. Ada riwayat mendahulukan tasbih, tahmid, takbir. Ada riwayat mendahulukan takbir. Takbir. Ya. Dan seterusnya akan disampaikan nanti. Meskipun kesimpulannya tetap yang lebih utama mendahulukan tasbih, tahmid, ya, kemudian takbir. Jadi tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir. Nah, dan riwayat yang dibacakan tadi, ya, riwayat yang dibacakan tadi menunjukkan bahwa langsung digabung ketiganya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33 kali. Nah, berdasarkan riwayat ini tadi. Dan ini yang disebutkan oleh Sa'd di matan. Kalian lihat kembali di matan, Sa'd mengatakan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Artinya apa? Langsung digabung tiga-tiganya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 1. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 2. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 3. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 4. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 5. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 6. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Dan seterusnya sampai 33 kali. Sehingga semuanya totalnya 99 kali. Nah, berdasarkan riwayat ini tadi. Ada riwayat lain. Nah, kita lanjut. Ada riwayat lain dari hadis Abu Hurairah pada riwayat Muslim, ya. Lafadznya Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man sabbahallaha, barang siapa bertasbih menyucikan Allah, mensucikan Allah, fi duburi kulli salatin, pada di belakang setiap sholat, ini sholat fardu, 33 kali. Artinya apa? Disendirikan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sampai 33 kali. Wa hamidallaha 33. Wahamidallah 33, dan memuji Allah, tahmid, memuji Allah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan seterusnya sampai 33 kali. Wakabbarallah 33. Wakabbarallah 33. Dan bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai 33 kali. Fatilka, kata Nabi SAW, fatilka, maka itu, ya, semua, 99. Itu semua, totalnya 99. 99 kali. 99. Waqal, dan dia membaca tamamal mi'ah, ya, tamamal mi'ah, menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang disebutkan oleh As'ad bin Ma'an. Ya. Penyempurnanya menjadi 100, kata Nabi, wa qala tamamal mi'ah, dan selanjutnya dia menyempurnakan menjadi 100 hitungannya dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, keutamaannya, ghufirat khotoyahu, ghufirat, diampuni khotoyahu, dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, wa in kanat, meskipun dosa-dosanya itu banyaknya mithla zabadil bahri, bagaikan busa di lautan. Bagaikan busa di lautan dosanya diampuni berkat zikir ini. Ini riwayat Muslim. Ini riwayat Muslim yang telah disebutkan tadi. Nah, berdasarkan riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim ini, berarti tata cara yang kedua disendirikan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Setelah itu lanjut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 33 kali. Setelah itu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar sampai 33 kali. Sehingga semua sudah 99. Kemudian dilengkapi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa alhamdu ala kulli syai'in qadir menjadi 100. Jadi untuk jenis zikir ini ada dua cara. Cara yang pertama, berdasarkan riwayat yang pertama, adalah langsung digabung tiga-tiganya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Sampai 33 kali, otomatis totalnya 99, kemudian ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Cara yang kedua disendirikan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sampai 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33 kali. Kemudian Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, 33 kali, 99, lengkapi menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada dua cara. Kata Ibnu Utsaimin dalam Fathudil Jalali wal Ikram, syarah Bulughul Maram, kedua sifat ini telah warid itu tadi. Sifat yang pertama langsung digabung, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Sifat yang kedua disendirikan, subhanallah, subhanallah, setelah 33 kali lanjut alhamdulillah dan seterusnya sampai Allahu akbar secara terpisah. Ya, dua-duanya warid, kata Ibnu Utsaimin. Sehingga terkadang mengamalkan yang pertama dan terkadang mengamalkan yang kedua tanpa menetapkan salah satunya lebih utama. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa lebih utama langsung digabung. Ya, kita tidak bisa mengatakan lebih utama dipisah sendiri-sendiri. Ya, bahkan kita terkadang mengamalkan yang pertama, terkadang mengamalkan yang kedua. Karena dua-duanya warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Dan ini baru sifat tasbih yang kita pelajari ini, ya. Ini adalah sifat tasbih, tahmid dan takbir. Ya. Salah satu sifat tasbih, tahmid dan takbir dari empat sifat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada empat sifat tasbih, tahmid dan takbir yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satunya ini. Yang pertama yang telah kita pelajari, dan itu pun ada dua caranya yang sudah kita lewati tadi. Nah, jadi yang pertama adalah hadis Abu Hurairah. Dan itu ada dua cara tadi sudah kita pelajari. Sifat yang kedua, ya, adalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. takbirnya 34, sehingga total 100. Jadi sudah tidak ada la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, untuk menggenapkan 100 itu tidak ada karena takbirnya 34. Jadi sudah 100 totalnya. Naam. Ini berdasarkan hadis Ka'ab bin Ujrah. Berdasarkan hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Lafadznya kata Nabi alaihi salatu wassalam, mu'aqibatun, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubah. Zikir-zikir yang tidak akan rugi orang yang membacanya atau melakukannya. La yakhibu, tidak akan merugi, qailuhunna, orang yang membacanya, au fa'ilun, atau yang melakukannya. Dubura kulli salatin maktubah, di belakang setiap salat fardu, 33 tasbihatan, 33 kali tasbih, wa 33 tahmidatan, 33 kali tahmid, wa 34 takbiratan, dan 34 kali takbir. Jelas? Sesuai hadis caranya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 33 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Jadi yang waris dari Nabi untuk ini hadits Ka'ab bin Ujrah, hanya satu caranya, yaitu disendirikan, dipisah. Ya, dipisah. Tasbih dulu 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, kemudian takbir 34 kali. Sifat yang ketiga, tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Hanya 10 kali. Lebih ringan ini. Lebih ringan. Ya. Hanya 10 kali, 10 kali, 10 kali. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Mundhiri. Kitab At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Mundhiri, ditahqiq oleh Al-Albani pada Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Di sana, ya. Dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Lafadznya, saya akan bacakan lafadz hadisnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khoslatan la yuhafidhu alaihima abdul muslim. Ada dua khoslah, ada dua perangai, ya, amalan. La yuhafidhu alaihima abdul muslim, tidaklah menjaga kedua perangai itu, amalan itu, seorang hamba Allah yang muslim, ya, tidaklah seorang hamba Allah yang muslim menjaga kedua amalan itu, illa kecuali dakhalal jannah. Masya Allah. Kecuali apa? Dakhalal jannah. Kecuali dia masuk surga. Huma yasirun. Huma yasirun. Keduanya ringan, mudah. Wa may ya'malu bihima qalilun Wa may ya'malu bihima qalilun, tetapi yang mengerjakan, mengamalkan kedua amalan itu sedikit padahal ringan. Ya. Huma yasir, keduanya ringan, tetapi yang mengamalkannya sedikit. Yusabbihu fi duburi kulli salatin ashran. Amalan yang pertama adalah yusabbihu fi duburi kulli salatin ashran, bertasbih di belakang setiap salat fardu 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 10 kali. Wa yahmadu ashran, dan tahmid, memuji Allah 10 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 10 kali. Wa yukabbiru ashran, dan bertakbir 10 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 10 kali. Ya. Fadhalika khamsuna wa mi'atun bil lisan. Maka itu jumlahnya khamsuna wa mi'ah, 150 bil lisan, dengan ucapan. Totalnya 150. Wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Wa alfun wa khamsumi'ah, dan 1000 tambah khamsumi'ah 500, yani 1500 fil mizan, bobotnya, nilainya di timbangan di hari kiamat menjadi 1500. Coba bisa difahami enggak? Tasbihnya 10 kali, tahmidnya 10 kali, takbirnya 10 kali, kok bisa jadi 150? Bagaimana itu? Usai salat subuh diamalkan, usai salat duhur diamalkan, 5 kali, 5 salat, salat 5 waktu. 5 kali dia mengamalkan ini, berarti 5 kali 30. 5 kali 30 berapa? 5 kali 30 berapa? 5 kali 3 berapa? 5 kali 30 artinya 5 kali 3 berapa? 15 tambah 1 0 jadi 150. Jadi salat subuh ngamalkan ini, subhanallah, subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Salat duhur ngamalkan lagi. Jadi 5 kali diamalkan di belakang 5 salat. Ya, sehari semalam berarti totalnya 150. Nanti ditimbangan Allah mizan di hari kiamat, nilainya 1500. Kenapa? Karena satu kebaikan dinilai 10. Jadi 150 kali 10 tambah aja satu nolnya, jadi 1000. Hah? 500. Nah, bisa difahami? Ini amalan yang pertama. Nah, kita lanjut. Amalan yang kedua yang disebutkan di hadis ini, untuk menyingkat waktu karena pembahasan kita khusus di setelah sholat, disebutkan amalan yang kedua itu adalah takbir 34 kali, yakni ketika hendak tidur. Ketika hendak tidur, takbir 34 kali, tahmid 33 kali, dan tasbih 33 kali. Ya. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Ketika hendak tidur. Nah, tadi di atas di awal hadis Nabi mengatakan kedua amalan ini ringan, tetapi sedikit yang mengamalkan. Itu ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana bisa ringan tetapi sedikit yang bisa mengamalkan? Dijawab oleh Nabi SAW, setan mendatangi salah satu dari kalian pada tidurnya, tempat tidurnya. Ya, membuat dia tertidur, terlena, terlelap tidur sebelum sempat membaca dzikir itu. Sebelum dia sempat bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, sudah tidur duluan, sudah tidak tahan, ya, dielus-elus. Nah, ya, setan ya, dibuat tidur oleh setan. Nah, dah belum sempat mengamalkan ini, sudah tidur. Memang betul kan? Nah, seperti itu. Allah taufik. Yang kedua yang terkait dengan dzikir setelah sholat, ringan. Ya, tasbih hanya 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Tetapi seseorang didatangi oleh setan, sehingga setan itu mengingatkan ke dia hajatnya, dibuat teringat oleh hajatnya. Ada urusan ini, ada urusan ini, sehingga nggak sempat berzikir, dah bangkit cepat-cepat pergi. Nah, setan hebat dalam hal seperti itu. Nah, bahkan dalam sholat lebih fatal lagi, cuma terkadang malah bermanfaat. Dalam sholat, sesuatu misalnya seseorang kehilangan kunci, sudah pusing dicari, nggak ketemu-ketemu, pergi sholat berjamaah, pas sholat ingat, subhanallah, di situ digatkan oleh setan. Nah, yang jadi masalah setelah sholat lupa lagi, repot. Kalau dia ingat terus, ya. Cuma itu jelas mengurangi khusyuk. Bermanfaat bagi dunianya, tapi mengurangi khusyuknya, mengurangi pahalanya. Tetapi Abu Hanifah rahimahullah berdalil dengan itu, mengatakan barang siapa lupa sesuatu, pergi aja sholat, nanti ingat. Diingatkan setan dalam sholat. Nah. Oh iya. Jadi begitu ya. Setan kerjanya begitu. Baik. Makanya jangan, jika usai sholat fardu jangan buru-buru. Ya, hati-hati. Diingatkan oleh setan, oh urusan ini, cepat-cepat bangkit, akhirnya lupa berzikir, jangan, ya, waspada. Baik, sifat yang keempat, yang terakhir, yaitu tasbih, tahmid, tahlil, ada tambahan tahlil, dan takbir 25 kali. Caranya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi satu, ya, digabungkan semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Satu, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai 25 kali. Totalnya berapa? Ada berapa gabungan zikir tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, ini tahlil, wa la ilaha illallah, kemudian takbir, wallahu akbar. Berapa? 4 ya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, tasbih. Walhamdulillah, tahmid. Wa la ilaha illallah, tahlil. Wallahu akbar, takbir. Berapa? Zikir? 4 digabungkan sekaligus, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca diulang berapa kali? 25 kali. Berarti totalnya berapa? 25 kali 4 100. Kembali lagi ke 100. Dalilnya adalah hadis Zaid bin Thabit. Hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Ya. Riwayatnya Zaid bin Thabit meriwayatkan, utiya rajulun min al-ansar fi manami. Ini ada beberapa hadis seperti ini bentuknya. Nah, salah satunya ini, yaitu sebagian sahabat didatangi dalam mimpi, diajari sesuatu. Nah, ini utiya rajulun minal ansar, fa utiya rajulun minal ansar fi manami. Adapun awal hadisnya disebutkan bahwa mereka, para sahabat, diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca di belakang setiap salat fardu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Suatu ketika fa'utiya rajulun, kemudian utiya rajul minal ansar, ada seorang pria dari kalangan ansar, sahabat dari kalangan ansar, didatangi fi manami. Dia didatangi dalam mimpinya. Dia bermimpi, ada yang mendatangi dia dalam mimpi itu. Faqila lahu, kemudian yang mendatangi itu mengatakan kepadanya, ini tidak mimpi ini, ya, ini mimpi yang baik. dikatakan kepadanya, amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian antusabbihu dubura kulli salatin, untuk bertasbih di belakang setiap salat fardu 33 kali, wa tahmadu 33 dan tahmid 33 kali, wa tukabbiru 34 dan bertakbir 34 kali. Yani ditanya dia, yang datang itu bertanya, kalian disuruh oleh Rasulullah SAW baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Kata Ansori ini tadi, naam, ya, ini mimpi ya, naam, kata dia, ya. Kata yang datang itu dalam mimpinya, faja'aluha khamsan wa ishrina, maka jadikanlah semua itu khamsan wa ishrin, jadikan 25 kali. Jadikan 25 kali. Waj'alu fiha, dan tambahkan bersamanya at-tahlila, tambahkan tahlil, yaitu la ilaha illallah. Diajari begitu dalam mimpi sahabat ini tadi. Subhanallah. Falamma asbaha, kemudian ketika Ansori ini tadi bangun di subuh hari, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, kemudian dia menyampaikan, menginformasikan kepada Nabi mimpinya, ya. Faqal, maka Nabi alaihi wasallam menanggapi mimpi itu mengatakan, ij'aluha kadzalik, ya, jadikan seperti itu yang diajarkan pada mimpimu, ya. Maka ini menjadi hadis, ya, yang warid dari Nabi alaihissalam. Hadis ini tadi riwayat Ahmad dan Nasa'i, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Tamamul Minnah, dalam kitab Tamamul Minnah, dan juga dinilai sahih oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Jadi hadis ini sabit benar dari Nabi SAW, muttafaqun alaih baina as-syekhain fi hadzal 'asr, disepakati oleh dua syekh hadis, imam hadis, ahli hadis di abad ini, guru dan murid, yaitu Al-Albani dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, sehingga bisa kita amalkan. Bagaimana makna hadis ini? Makna hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', yaitu maknanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. Jadi langsung digabung semuanya. Ya, karena lafaz hadisnya jadikan 25 kali dan tambahkan tahlil. Berarti digabung semuanya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diulang-ulangi sampai 25 kali. Juga keterangan Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah, setelah menilai hadis ini sahih, Al-Albani rahimahullah mengatakan, tampaknya al-zahir, tampaknya makna hadis ini adalah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. Sama dengan disebutkan Ibnu Utsaimin. Hanya saja Al-Albani menutup keterangannya dengan mengatakan, tidak masalah memulainya dari mana. Tidak masalah memulainya dari mana. Seandainya dibolak-balik menjadi subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala ilaha illallah, tidak masalah. Misalnya tahlilnya diletakkan di ujung, tidak masalah. Nah, ya. Seandainya takbirnya di awal dan seterusnya, tidak masalah. Meskipun, ya, yang sepertinya yang lebih baik adalah seperti yang kita dengar susunannya, ya, sama yang disebutkan Ibnu Utsaimin, yaitu subhanallah, walhamdulillah, kemudian tahlil dulu sebelum takbir, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ulang-ulangi sampai 25 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu cara saja, itu digabung semuanya, ya. Hanya saja bebas, kata Al-Albani, seandainya dibolak-balik susunannya enggak masalah, meskipun yang terbaik susunannya seperti yang kita dengar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diulang-ulangi sampai 25 kali. Barakallahu fikum. Ini 4 sifat ya, yang bukan diamalkan semua ya. Bukan diamalkan semua, bukan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, kemudian dilengkapi la ilaha illallah wa la syarika lahu al mulku alhamdu lillahi la syarika lahu. Setelah itu baca lagi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Setelah itu subhanallah 10 kali, bukan begitu, bukan 3. Jadi ini 4 ini bergantian. Kadang-kadang amalkan yang ini, yang pertama, kadang-kadang amalkan yang kedua, kadang-kadang amalkan yang ketiga, kadang-kadang amalkan yang keempat. Ya. Difahami? Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjut pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanallah walhamdulillah.